dan air yang membeku. Masih melihat ragu di matamu. Haruskah aku berikrar lagi untuk yang keseribu kali? Aku cinta padamu. Aku lagi.